Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adat al-haqiqiyata fid dunya wal-ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat peparing pertolongan arupi kesempatan kesehatan sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh kempal wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Amin. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bila saking menika sadaringipun kita ngelajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun sampun kita bahas semacam peringatan saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ngingingi masalah prioritas perjalanan rohani dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jalaran tiang-tiang ingkang ngawontenaken perjalanan rohani menguatkan iman,

itu lebih bagus, itu khairun luwe bagus min tasawufi katinimbang saking semangatmu, semangat ilama maring merhatekno barang kujiba kan wis dialing-alingi apa maangka saking sira rupane minal guyubi saking pira-pira barang kang gaib-gaib. Wiridan kethu wis pengen roh petuk jin. Wiridan kethu ning kuburan pengen oleh wisik ning jero kuburan. Wiridan ning petilasane sapa pengen roh nomer. Niku termasuk penghalangi wong mengadakan perjalanan rohani. Bukan berarti itu sesuatu yang napa tidak ada, ya pun terlalu ekstrim jenengan menfonis ah itu takhayul itu ini lho. Niki Syekh Nawawi mboten ngomong soal takhayul, mboten takhayul nggih. Nggih. Niku sedaya memang alam tenggiri, alam kerohanian, alam batin nyata enten. Cuma kedah hati-hati ngoten. Kedah hati-hati, lho tujuanmu ki arep endi? Kan arep musul ning Allah. Lah kok agek dipameri barang gaib sing alam sing sepele to niku sakjane. Namung perkara bakul rujak cingur kados contone niku. Lah men apa ning omahmu ra enak rujak cingur yo enak. Lah agek ngono tok kok wis klendran dalane. Nah, mula dieling niki wau ngoten. Murid tiang sing kepengin wusul dumateng Allah niku kedah ngatos-atos selalu menjaga prioritas bahwa prioritas utama adalah wusul dumateng Allah. Nah, wusul dumateng Allah niku enten hijabe. Hijab diantara hijab yang paling dekat adalah hijab diri sendiri. Lakon elek, watek elek, gawan bayi sing kegawa tenggene kula panjenengan iki panjang sering jadi penghalang. Sing mestine upama piyambake gelem sabar niku jane oleh. Bangsa ora sabar malah dadi gak oleh. Ngomongane iki terus pundi nggih wong jenenge Allah niku Maha Suci. Lah kula menungso wadak niki kathah sing sering keblowok-blowok lakon sing elek-elek. Terus niki ajeng mlebu teng wilayah kesucian nggih. Nek kira-kira seragame urung patek tepak karo satpame ditolak to nggih. Ya ben ayo malah ngoten to nggih. Upama ngene niki teng gapurane Mayangkara mawon enten satpame ditulisi tamu harap lapor. Ya. Itu artinya kan tamu siapapun yang mau masuk kan harus ada penelitian lebih dulu. Nek kira-kira enek bocah celanane ditugeli, sitok dawa, sitok nganu terus sepatune sitok kuning, sitok abang. Terus rambutnya ruwek-ruwek gimbal atau harap mebu kan dia mesti ditolak. Kali satpam ya. Lagi ngerti. Lagi ngerti. Lagi ngerti. Sowan teng Allah sih. Boteng Allah. Terus hati ini ruwak rawek. Hati ini dedel duel. Hati ini ijik mambu lumpur sawah. Hati ini ijik gopak dunyo. Hati ini ijik ruwet perkara duit. Ruwet perkara macem-macem. Lagi ini kemungkinan kali. Malaikatnya ditolak aja-aja sih. Resik isik. Nah. Mula sama niku daripada sampean mikir wah aku ning Mayangkara roh apa ya enek apa ya timbang sampean mikir ngono ora usah dipikir. Pikir nek rambiku ngene iki wis pantes apa durung lek engko mlebu teng Mayangkara. Seragamku sing model ngene iki kok ditampa gak ning kono. Lah itu lebih tepat. Lebih baik memperhatikan apa yang kira-kira cacat dalam dirimu untuk diperbaiki, itu lebih unggul, lebih utama diperhatikan daripada kamu bedean karo kancane ayal-ayalan. Mending Mayangkara ki terkep piro? Lah ning kono kok arep ditemoni sapa? Ngene alah ora usah diomongne niku. Padha-padha murid sing suluk badhe tumuju dumateng Allah ora usah takok-takok sakjane alam jin niku piye to? Sakjane alam malaikat niku piye to? Sakjane mbah kasih mangke niku jane ora kok berarti elek. Nggih. Mboten berarti elek cuma bagi orang yang ingin mengadakan perjalanan kesucian menuju Allah, hal seperti itu salah-salah nanti menjadi penghalang diri sendiri. Dan ini peringatan saking Syekh Ibnu Athaillah ngingini masalah ini, apa prioritas yang sing mengadakan perjalanan rohani. Salah jenis pun kalau ini sampai dipun singgung sedikit ngingini masalah coro. Lajeng carane napa neliti cacat batin itu caranya gimana?

Kanjeng Nabi nate dawuh al muslimu mir'atul muslim. Wong Islam kuwi dadi cermin bagi orang Islam. Dadi cermin yo sing jujur. Cermin yo gak jujur. Enek wong ngilonan lho irunge iki mestine ana anguse lah kok ning cermin ngono gak ketok angus. Mergo napa pas kencenge irung niku teng cermin iku enten stikere. Enten stikere dadi ora ketok enek anguse. Lah kancane yo ten sosok kancane kuwi atine pas enten enten hijab terhadap kancane dhewe. Niku mestine niku ketok cacate karena teng mriki enten sungkan, enten melek golek takokne kok malah rasa dikek rokok ngene ngoten golek anu. Niku terhijab rokok niku cacat dadi gak ketok. Lah mula sing dipilihne kudu shodiqin shodukhin. Kanca sepel sing shoduk sing jujur, sing jujur. Perlune napa supaya penyampaian dadi pengawas sekaligus menjadi pembangkit ketika dia mau melakukan hal-hal sing bertentangan kalih kesucianipun Allah Subhanahu wa taala. Sameneika sing nomor 3 niki dik wingi sampun. Wasalisu ta kang kaping 3 iku an yastafida. Arep yen to amrih faedah, golek faedah, golek manfaat sapa murid. Ma'rifat ayubi ing ngerteni pira-pira cacate murid. Dari mana dia mengetahui cacat dia? Diketahui min agahi saking pira-pira musuh. Pak Sodok penak golek cacat lek liwat musuh. Muga musuh niku nek ana cacat cicit musuh niku mesti ketok. Musuh niku lek ngomong mesti camclum. Bawa cacat sithik mawon musuh niku mesti wis ngomong jero-jero terus diomong ne rono-rono. Ya biasa nggih, kira-kira lek gak duwe musuh ngono malah gak enek sing ngomong eleke. Padahal dari satu sisi musuh niku yo perlu diingu. Musuh niku perlu diingu. Mergo lek lek nganu ben kena diingu saya, kena diingu saya menginventarisir cacat diri niku. Supaya kula panjenengan iso ati-ati. Ngeten. Teng Jawa Tengah niku rumiyin nate enten Kiai Sepuh niku. Dadi ceritane murid-murid nganu nggih anu niku tangga sing rekane ku wanu ngelok-ngelok dan jenengan ngeter-ngeter terus alhamdulillah bijing-injing terus moro mbeto gula kali kopi terus ngatur ke matur nuwun mugi jenengan pun duduh ini cacat kula. Mungkin zaman sahabat nih ngoten. So zaman sahabat niku seantara sekian sahabat sing terkenal sing terkenal ngurusi soal gaib niku namanya sahabat Hudzaifah. Niku kata sangat sahabat Hudzaifah niku nampi pinten-pinten nggih napa nggih istilah ilmu rahasia saka Rasulullah sing mungkin sahabat lain dipun paring. Nah, niku sahabat Umar bin Khattab nalika dados khalifah. Sahabat Umar bin Khattab nalika dados khalifah niku nggih. Nganu napa nek pengen ro cacate nggih madosi sahabat Hudzaifah niku. Ya blak-blakan, Hudzaifah. Aku kurang ku apa? Nek jare Umar ya blak-blakan ngoten niku, menjen Umar bin Khattab niku wong lugas ngoten nggih. Taman tak jalui tulung, cacatku ki apa? Pemene selama aku dadi Amirul Mukminin dadi khalifah cacatku apa? Nah, Hudzaifah lek ngomong nggih terus terang jenenge kanca jujur. Nek soal cacat kepemimpinan ki tak pikir ya ora enak. Tak pikir sampeyan iki wis nyari sempurna ana cacat loro tok. Cacate loro tok. Siji Kanjeng Nabi ku biyen gak tau lawuhan sampean saiki lek mangan nganggo lawuh. Itu zaman sahabat dianggap cacat karena apa? Itu sudah merubah tradisinya Rasulullah. Dan itu sudah akan berakibat yang tidak baik ketika seorang pemimpin mangan wis lawuhan. Sementara rakyate ora patek lak nganggo lawuh. Lene saat ini blas betul dadi cacat niku nggih niku apa sampean takok sapa nganu diwene ten wali kota sowan ten jenengan cacat kula napa ngono wis gak mungkin kan sayange jenengan niku mobilnya apik ora wani omong ngono. Ora wani niku lah musuh nggih ngoten. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku seringkali napa dipaido kalih tiyang Khawarij kalih tiyang-tiyang sing boten seneng dengan Sayyidina Ali. Niku malah bagi Sayyidina Ali suatu keuntungan. Suatu keuntungan. Dan aku lupa jenengan kan berambisi ingin menumpas musuh. Nah, ini aku rugi. Nah, dari sini sebenarnya, menurut saya ini serta menggok sidik ya. Teori ini Imam Ghazali kayak ngeten iki. Ini sebenarnya kan bisa dikatakan dasar-dasar demokrasi kan. Jadinya oposisi itu diperlukan ya, untuk membuka cacat. Ya yang penting aja sampai meksa men. Yang penting cacatku duduh no. Tapi kok aja meksa aku kongkon koyok karepmu. Mulane selama masih teng celomet sebatas teng koran, sebatas teng TV teng celomet ngomong ini seharusnya begini, wah ini akan begini. Pokoknya yang penting aja meksa. Aja meksa, kamu harus mundur, kamu harus begini, harus lalu menggunakan kekuatan memaksa dengan bolone sing akeh. Lah niku wis jejine, iku jenenge wis dadi buwat ya. Dadi buwat. Tapi lek sekedar mek ngritik duduhno, wah ya gak tepak lek presiden ngene iki, wah gak tepak lek wali kota ngene iki, lek sekedar muni gak tepak ngoten tok mawon, itu salah satu yang menguntungkan pada orang yang dipaidu niku. Lah niki kudu dipisah lan jenenge ora usah gupuh to. Maca koran gupuh, maca TV gupuh, maca TV ya. Maca koran gupuh, delok TV gupuh ngono. Jadi kan tinggal mawon. Mboten melu mboten usah gupuh. Yo apa malah jenengan genten ngelokno. Ngusung ngisor golek dua ngeling-eling sing durung tukaran anu-anu. Percuma jenengan gremeng teng warung ra ngira durono wong dhuwur. Gila perlu sampean kirim surat mawon. Dudune cacate. Dudune cacate itu akan membantu, membantu. Nah, semantan lagi ini soal perjalanan tumuju dumateng Allah. Niku sing sae panjenengan tiyang niku kedah mengambil ini, mengambil kemanfaatan dari musuh itu terutama dalam hal pengungkapan cacat diri. Mergo napa idza budda min jarayani dzalika ala alsinatihim inda salafihim wa aibihi. Dan mergo sing jenenge cacat itu di mata musuh pasti akan menjadi ombal-ambilan. Jadi sikumu jenenge musuh iku ngalor ngidul sing diomongno cacate musuh niku mesti. Lah niku gampang. Saget ngoten gampang. Salah sinipun warabiu utawi kang kaping 4 iku an yastafida arep ento ngalap paedah sapa murid zalika ing mengkono-mengkono goleki cacate. Ngelapaita min mukholatotinna saking mergauli banyak orang. Bertemu banyak orang itu kalau mau jeli, teliti itu banyak hikmah, banyak faedah yang bisa diambil, terutama yang berkaitan mungkin kali soal akhlak awake dhewe. Mergo napa? Idyattali ukrana bisa ningali sapa murid bidzalika kelawan mengkono-mengkono bergaul. Bisa ningali ala masawihim ing atase pira-pira eleke makhluk eleke nas. Dengan banyak ketemu orang, maka panjenengan banyak menemukan kepincangan-kepincangan dalam kehidupan ini. Nek ketemu wong tukang misuh, jenengan ya gak enak dibisui wong. Nah, itu secara gak sadar kalau sampean teliti berarti misuh iki gak apik. Mergo nyatane aku ngrungokno gak enak. Lek ngono aku tak gak misuh. Nah, niku kudune ngoten. Fa idza tala'a 'alaiha minhum fa idza tala'a mangkate kalane ningali sapa murid alaya ing atase cacat minhum saking menungso wa alimalan ngerti sapa sapa murid ana usah temene kelakuan iku layan faku ora bakal lepas sapa murid waya murid ansaiin saking siwiji-wiji ora bisa lepas menyang saking saking pira-pira cacat mau. Mergi kemungkinan untuk katut. Kemungkinan untuk sama. Itu bisa. Dengan umpamane jenengan pas iki dadi wong apik, roh tanggane elek, aja kesusu maido. Mergo napa? Ngono ya wong aku ya wong, ketepaan saiki kono elek aku apik. Wong padha wonge yang duwe lali duwe eling lah. Suatu saat bisa saja saya seperti itu dan benten kono sing apik. Artinya apa? Karena dia manusia, saya juga manusia. Kalau dia jelek, berarti kan padha aku ya iso jelek. Lah aku kudu ngati-ati. Niku manfaate wong bergaul. Mulane apa to? Li anak tiba, karena saat temene pira-pira watek. Al-Basariyati kang al-Basariyata kang bangsa kamanungsan. Fidalika kang dalam mengkono-mengkono soal keelean iku mutaqaribatun mirip-mirip. Maka ada ilmu antropologi. Nah iki wong Jawa iki nek dipangku mati. Jadi ingat ini salah satu cacat. Lah mongko aku wong Jawa, aku tak ngati-ati lah. Nek dipangku tak ya ora gampang mati lho ngoten niku. Diku jenenge ngerti napa watek-wateke wong sing elek-elek. Mergo kemiripan itu bisa dipakai untuk analog, untuk pengkias diri. Ngono ya wong aku ya wong ya. Nyatane kono wong ya iso elek. Lah aku wong berarti ya iso elek. Aku wong Jawa ngono wong Jawa lah jare umume wong komentar wong Jawa kuwi nganggo blangkon bendol mburi. Lah nek ngono aku ya iso bendol mburi ngono. Lah mongko ngono kuwi gak apik. Aku tak niku kudu duwe semangat ngoten niku. Mboten kok terus ya maklum aku wong Jawa ngene-ngene lah ya ben lha nek ngoten iki malah dlodro niku kene. Waqad yadharu lahu fi nafsihi ma huwa azamu mimma yarau fi ghairihi. Malah kadang-kadang kadang-kadang waqad yadharu kadang-kadang ketok nampak lahu keduwe murid fi nafsihi dalam awak dhewe ning murid apa mabarat cacat huwa kang utawi maku azamu luwih gedhe. Yang nampak pada orang lain itu sebenarnya belum seberapa dibanding dengan apa yang ada pada diri sendiri. Jenengan roh enek wong serakah ngoten mawon kadang-kadang jenengan pun luar biasa lah mah itu. Padahal serakah jenengan luwih gede timbang wong liku. Biasa ngoten niku mboten. Wage iso jadi partai apik sithik ngono wis ngelok-ngelokno partai anyar padahal korupsi ndek sing luwih akeh ngoten. Nggih ta nggih. 35 miliar ya pira ta dibanding 5 triliun. Biasa ngoten niku biasa akeh. Mulane nek panjenengan wong iki niate aja memperbaiki diri. Itu ya enggak perlu terlalu banyak komentar pada orang lain. Wong ini untuk ambil faedah kok. Kita ambil saja seluruh cacat-cacat yang ada itu untuk apa? Memperbaiki diri. Ada kemungkinan bahwa kita ini lebih banyak cacatnya. Nuwun sewu. Mungkin wong Islam delok wong liyane Islam akeh cacate. Sajane meh padha ae. Meh padha wong Islam dhewe ya akeh cacate padha ae. Akeh cacate. Entar bisa lah dikongkon lomah nyatane wong Islam medit-medit lagi cacat. Lah ini ngoten nggih. Kadang ngoten iki mboten disadari. Mboten disadari lah bungsu anak wong liya loman. Anak wong liya loman gelem ngekeki mie, ngekeki beras, ngekeki ngene. Lah, nggawa pedang. Jadi agak ruwet. Lah nek wong loman malah dilokne. Oh, lho itu lomannya kan tidak sportif, monggo mlebet lawan, monggo. Sanu nang sawu bapak-bapak, bapak-bapak maju mriki. Bapak-bapak maju mriki. Terus nek enten cacat diri, yang sebenarnya kita itu harus nyata-nyata mengakui bahwa itu cacat, ya kita akui lah. Wong itu ngakoni cacat ya elek apa to. Sing penting kan ada usaha untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Fayutalibu nafsahu. Kalau sudah tahu begitu, fayutalibu mongko menuntut sapa murid nafsahu ngewa diwene murid, kina izin nalikane wis sadar ada cacat. Menuntut apa? Menuntut bitatohri kelawan mensucikan diri minha saking pira-pira cacat. Jangan kok mengetahui cacat itu malah justru untuk alat manuver politik ya. Cacat pro cacate wong lanang malah mung kesempatan nggo ngalahne wong lanang. Utawa swalike roh cacate wong wedok malah kena dienggo alasan aku golek liya. Lha itu gak menyelesaikan masalah itu, malah nambah-nambahi masalah. Tahu cacat itu adalah untuk cermin diri sendiri. Ya, supaya kita benar-benar bisa mensucikan diri dari cacat itu. Wa tanazzuhi lan tegese membersihkan anha saking cacat sing pun diketahui kala wau. Niki secara ringkas dawuhipun Imam Ghazali ingkang berkaitan kali soal cacat batin yang akan mengganggu perjalanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Lajeng kesimpulan akhiripun Imam Ghazali dawuh summa qala nuli jauh sapa Imam Ghazali wa hadhihi kulluha khialuman faqida shaykhon arifan dakian basiran bi uyubin nas musyriqan nasihan bidin Farihon min tahdhibi nafsihi mashghulan bi tahdhibi ibadillah nasihan lahu. Teori-teori sing diceritane sing berkaitan kali soal terutama nomor kalih, nomor tiga kali nomor sekawan. Nomor siji duwe kanca, nomor kalih duwe kanca, nomor loro duwe musuh, nomor telu bergaul kalau wong akeh menyaring, lah iku wong ku elek kok apik, aku tak niru sing apik, sing elek tak tinggal. Nah, cara-cara begini ini niku namung sekedar usaha, ikhtiar, ikhtiar minimal untuk penyelamatan diri dari cacat niku wau bagi tiang sing faqida syaikhon. Tiang sing boten duwe komandan. Tiang sing boten duwe guru. Mursyid. Cara wong berwarga negara ngono, warga negara sing gak dadi militer, gak duwe komandan. Nek sing wis duwe komandan, oh boten perlu. Nggih sing cukup pedoman nggih sitok nggih. Apa kata komandan itu? Ngoten. Lah sak sing jos mundi to sing dimaksud syekh niku. Syaikhon guru arifan kang ngerti. Ngerti niku maknane ma'rifat maskito. Zakian kang cerdas, cerdik. Wis enten wong ngerti nek gak cerdik niku enten. Enten ngerti tapi mboten cerdik. Mboten. Nek sing cerdik niku saking cerdike guru, niku sosok murid niku dididik gak kerasa. Enten guru sing model berarti murid iki dididik ora kerasa. Kita ya bendino dijak ndelok film malah kadang-kadang ngoten. Tapi gak kerasa moro-moro dhek dadi wong lomat. Dhek dadi wong lomat. Mergo napa? Karo gurune anger tuku apa? Anger tuku karcis, susuke langsung diwene piyambake. Iki susuke kok wah napa lho. Bakul rokok pinggir anu kok, pinggir loket. Sune dilatih neh. Ya tuku karcis mawon duwe atusan ewon. Ratusan ewan susu e diwehno piyambake. Kalau wehno tukang becak dumen. Piyambake karena susu sering dikongkon ngedum rokok, ngedum susu, ngedum macam-macam. Secara gak sadar gak titik tumbuh itu. Latihan loman lah. Akhirnya dadi wong loman. Mergo napa? Dari segi pinter mungkin dhewe wis pinter wong mondoke suwe. Dari segi napa dari segi semangat berjuang mungkin piyambake pun semangat tapi dia duwe cacat sitok medit. Nah, guru sing cerdik, lha karena penyakit medit ta ya sing ditambani medite niki. Mboten kok guru sing murut akal terus diurui bareng-bareng wadakno lah padahal penyakitnya ra padha. Enten guru sing mboten cacat cerdik niki enten. Kuwabe murid dianggap penyakitnya padha. Lah, dikai wirid sing padha, dikai riyadhah sing padha, mengko penyakitnya dhewe-dhewe. Ngoten. Malah nuwun sewu, sok-sok niku enten. Niki dalam hal komandan lho nggih. Mboten umum, mboten peraturan umum. Komando khusus niku enten dari guru kepada murid untuk ngurusi cacat khusus niku. Mulane nggih mboten gebyah ya ngeten iki. Di antarané contone ada sini. Napa murid itu enten sing dikengken kalih gurune niku yes. Khusus kangge murid sipat niku tok niku selalu dikongkon maksiat mau nggih maksiate ora gedhe-gedhe maksiat cilik katik oleh maksiat kon mamerno wong niki lak jenenge guru nerak aturan mboten niki cara anu ya apa lek maksiat terus dadi mboten dosa ya tetep dosa lha sing merintah guru masih sing merintah guru ya dosa. Tapi banyak karo guru dijarak. Dijarak dhewe ben lakoni dosa, ben akeh wong sing ngerti. Nek wis akeh wong sing ngerti, dia enggak punya harga diri. Nek wis gak duwe harga diri, gak iso takabur. Nah, mergo apa penyakite dhewe takabur niku. Ya, ngerti lho, nggih. Niku enten guru sing model ngene. Paling nuwun sewu sok-sok. Jenengan mungkin enggak ada pengalaman duwe guru mursyid. Cara nilai merintah murid gak podo. Siji ana sing nyuwun sewu zaman dik pemilu nika. Sing siji pamit anu ya kula dipun lamar partai nika kangge nderek kampanye ya wis melu. Sing siji ya kowe ora usah. Malah sing siji maneh ora perlu kowe engko melu ora ana. Melu ning nggone partai sing digedhingi wong akeh. Jadi lek cara hukum kan ya ora patek dosa to. Lha iki ngopo? Sing niki dikono melok partai sing digedingi wong akeh, lah sing niki kok malah ora oleh. Mergo penyakitnya dhewe-dhewe. Murid sing dikongkon melok partai sing digedingi wong akeh niku wau. Niku lek sampe ndek melok teng mriki, melok sing partai sing disenengi wong akeh, niku mungkin sing nyanjung tambah akeh. Lek sing nyanjung tambah akeh ndek semakin takabur. Bahkan mungkin ning gone partai sing disenengi niki ndek terus menjadi tangan besi. Akhirnya terus pendapatnya harus dipakai. Lah ndek dhewe mlebu ning gone partai sing rada elek niku lak terus musuhe akeh. Teng mriku musuhe akeh, musuhe akeh terus akeh sing maido. Dilokne lho ya apa nganu lah. Tapi dhek arep bantah rawan mergo sing merintah gurune. Lah akhire terus pengaruh ilang. Pengaruh ilang, anggere wong wis gak patek nyapa, wis gak enek wong sowan rono anu padahal nalika dhek karir kekiaiane asale rada munggah, bisa wis melok partai sing niku terus hancur. Hancur dari segi ini itu lebih menguntungkan karena apa? Dia selamat atine gak iso takabur. Mereka apa? Wonten hadis dawuhaken. Nggih. Man kana fi qalbihi dzurratun min al-kibri dakhala an-nar. Sapa wonge sing ning jero ati ana satu titik dari takabur, dia masuk neraka. Ya tinggal pilih. Pilih duwe pengaruh gede tapi takabur jur neraka. Apa pilih dipaisu wong akeh, dirasani wong wonengen malah saiki. Dirasani malah dosane resik. Jur dhek yo gak iso takabur tapi bangsa sedo husnul khatimah masuk surga. Lha niku lagi nuati iki to mboten. Mane nun saya muni kula balene nek mungkin pun ada kula atur ya. Nek mriko mriko nek wong do menghujat menghujat bae. Mboten usah dihujat lah. Eman-eman menghujat niku mbok sing dihujat ku asu mbok dudu asu. Jenenge menghujat ku elek. Lah sing dihujat iku jek 50-50 mungkin elek mungkin apik. Wong sak donya ngarani elek, lek marang Gusti Allah ngarani apik. Terus ndi? Iki sae ta nggih? Malah malah kecelek ta sampean nggih. Lah soalé sampean wani ngentai dosane kok. Lha tuku ning warung ngrasani, ning toko ngrasani, ning koran ngrasani, ning dinding ngrasani. Dosane entek ta malah? Lah dosane entek padha karo nyengkakno mlebu swarga. Gitu deh, yang kalau mlebu swarga malah dinapura dosane kabeh, akhirnya dia terkucil, orang semua gak mikir, malah akhirnya karena Gusti Allah itu sing mikir. Maka jadi Gusti Allah niku mukhalafatul khawadis. Allah itu mesti nulayani barang anyar, makhluk itu mesti gak padha karo Allah. Lah nek makhluk kabeh wis keting, ya berarti Allah seneng lah itu lagi. Dan itu tiba-tiba nanti gua ngomong harus disenengi aja berarti kecilnya Allah. Jadi ini menurut saya ya, daripada jenengan minimal lambe dulu menghujat ngoten niku lah alung dulu mau coliannya menghujat niku sing jelas ngoten. Wah kalau panjenengan hati-hati nih mohon maksudnya tentang soal guru kalau wau. Jadi ini golek guru niku sing arifan, sing zakian, sing cerdik, sing ngerti posisinya murid. Ora kok terus muridnya jadi pegawai negeri kok malah jare oleh wiridan kudu pendina. Lah wiridan iki sak bare salat duha jam 09.30 sampai jam 12. Lah iki malah muridnya wis dadi pegawai tadi. Mboten saged. Nggih, kudu ngerti, kudu sing luwes lentur ngerti posisine murid. Ngaten. Basiran biyubin nafsi, niki sing penting. Guru mursyid sing nuntun murid tumuju dumateng Allah. Niku kudu guru sing awas. Nek basiron niku awas meripat lahir. Basiron niku awas batin. Biyo bin nafsi lan pira-pira cacate nafsu. Lan sing penting malih musyikon. Tur ngati-ati ngurusi muridé. Ana sikap murid sing kira-kira rada sreca sithik ngoten mawon, ya mbake pun tanggap lan cepet diselesaikan. Ngerti? Sampai ngenten kiai iki sing model ngoten niku. Perkara sepele mungkin kiai-kiai liya sampai gak sempat mikir sepele niku, tapi itu sesuatu yang sangat vital terhadap urusane dumateng Allah. Napa? Jenengan nuwun sewu sing sing nate ngaos fikih. Napa nate enten critane teng kitab fikih niku? wudu ora nutup aurat. Wudu tapi muda. Niku nate dibahas mboten menika ta pekek. Mboten nate. Kok wayukrahu an yatajarrada fil wudu mboten nate. Wayukrahu lan dimekruhaken apa an yatajarrada yen to muda fil wudu nalika wudu. Dereng nate kita pekek pundi mawon. Nah, ini kitab yang enten kiai mursyid toreko sing jeli ngoten iki. Lah wong wudu kuwi ibadah. Lan ya wis arep madhep ning Allah. Lah nalika wis muni nawaitul wudu iki wong wis atine wis madhep ning Allah. Lah kok mudho. Lah kira nggih? Lah kok mudho kan ya. Ya ora pantes lho nggih. Artinya secara nurani rohani bukan soal oleh, bukan oleh soalnya ngurusi hati itu seorang pakai urusan oleh gak oleh, maksudnya urusan oleh gak oleh itu lah pengadilan, hukum ini soal tata krama ya, urusan Allah itu soal tata krama enten kiai sing sampai jeli, ini muridnya dikandani kabeh lek wudu marisi baratus, lek wis wayah wudu ditutup aurate baru wudu mergo ketindakan wudu ku ini ibadah. Jadi kepetuk ahli fikih pun dimawat, ya ora iso dibantah ngeten iki. Berarti lah jeli to ngeten iki. Basiron awas terhadap cacat sedikit pun dan musyrikon. Telaten musyrikon nguwatirno muridé aja sampe murid niki nglakoni sing mboten sae teng ngene tata kramane niku. Termasuk enten sosok niku kiai sing awas niku. Santrine teko wonten. Rokok pundi? Rokok mundi. Mergono apa? Tenggalan wau murid iki wis duwe niat. Aku engko arep ngaturi rokok Pak Yai. Kiri-kiri teko ngarep napa ngarep tokone, ngarep pondoke Pak Yai niku. Mboten gak sida tuku rokok. Mboten. Alah timbang rokok mek ketok sak cepet salung. Alung miyae karo uyah ketok akeh. Saya itu bawa tas kerosok gede ni karo ya, dideleh langsung jujur pun pada Pak Yai, karo Pak Yai dipetui salaman nembel lungguh rokok pundi. Mergo napa? Niki ketoke sepele, mboten kok kiai ini kemalen rokok mboten. Ini musyrikon, welas terhadap mulut. Napa? Tidak jujur terhadap niat. Niat awalnya mah ngarep sowan Pak Yai ngekei rokok lah kok dileh. Ganti ya rumi min perkara pengen pamer ben ketok mbedudu gedhi lho ngoten. Ini kan iki jadi kan malah antar penyakit sing mboten ketara to berarti kan ingin pamer ben ketok gedhi kan sudah penyakit hati. Betul lho. Mulane nek jenengan pas nemu kiai sing rada awas ngoten iki wis daripada sama nutup-nutup karo blak-blakan lawan. Pae namun terserah iki enten kula ngeten iki mesti malah gelis malah. Wong cara tutup pun apa gak ketok to napa? Mereka pun kadung basiran yuk bin nafsu. Terus malah sifatnya mursyid yang kena dinutimu yang nasihan fiddin. Dia benar-benar punya kepedulian besar terhadap agama. Artinya tidak hanya sekedar membesar memperbesar nama dirinya, harga dirinya, pondok ibn kutok gedul, bangunan ibn apik. Ini malah gak pakai diurus. Dia justru mengurus bagaimana agama ini layak untuk menjadi menu harian kehidupan masyarakat. Sing dipikir malah niku malah. Mulane sok-sok ora peduli niku tukang becak mbok dudu ya sok disandingi. Mergo ben tukang becake doyan agama. Dan kadang-kadang anak wong bengi cangkruk sekak dhewe melok sekak. Nek bar sekak terus diomongi, ditinggali duit. Sesuk anakmu iki wayahe bayar SPP. Iki tak kae duit iki gua anakmu lho. Ora mbok go main. Rambut bermain, rajo-rajo bermain ini duit kanggo anakmu bayar SPP, lah sing iki belanjane bojomu. Nek kowe pengen main, olehmu becak lho gelem main. Iku keringet-keringet bojone main-mainmu dhewe karepmu. Anakmu aja mbok biayai duit lah mu main. Dan berarti kecangklok ngoten kan nggih. Tukang maine sowungkan langsung jauh ngono Pak Yai. Yo lagi pengen main, tapi kan ngoten pun. Iya ta nggih. Enten kiai model ngoten iku enten. Ini aku jadinya mursyid yang tenan. Farihon min tahdhibi nafsihi. Farihon kang lodang. Wis napa wis longgar mergo wis mboten napa wis sampun mboten dadi beban malih. Farihun wis kosong minta hidupi nafsi saking mendidik diri sendiri. Karena apa? Dia sejak kecil sudah terdidik dengan sendirinya. Mergompon wusul ini kau wau sing dik wingi diterangne ini. Pun wusul wis kenal Allah, langsung sing didik ya ben langsung Allah dan otomatis seluruh kerentek seluruh ininya sudah selalu berkaitan kalih zikir kalih niku dadi mun otomatis, sudah tidak perlu aku tak ngene ah ben ngene pun mboten enten. Sekali nyetuk, sekali ngomong, sekali bertindak semua berkaitan kalih kalih soal soal agama sehingga dia sendiri sudah enggak perlu apa nggih mendidik diri sendiri. Mugo pun bar ngoten lho ora kok gak perlu dalam arti terus longgar karpe dhewe mboten pun bar. Rile pun genah ketika mungkin gelior. Mashulan bitadhibi ibadillah dan dia sendiri memang disibukkan untuk mengurus hamba-hamba Allah. Penake omong memang karo guru-gurune ditugasi dikongkon didik wong. Mriki enten nggih wali sing arif billah sing pun wusul dumateng Allah ning kali Allah gak ditugasi didik niku nggih enten. Mek ditugasi kon donga wae. Yenten sing wali niku ditugasi kali Allah Taala niku malah dikongkon ngire wis gremang-gremeng ngoten ngubungi pasar anu. Yenten yenten wali sing arif billah niku sing pancen ditugasi masghulan bitahdhibi ibadillah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Syekh Hasan Syadzili, kata termasuk Imam Syafi'i, mazhab memujtahid mutlak sekawan itu termasuk yang sing pun wusul datang Allah, sing ditugasi ngramut umat. Enten sing mboten ditugasi ngramut umat, sinten? Uwais Al-Qarni. Niku lah pethok wong malah mlayu delik. Dene tugasnya ngoten lah. Golek guru niku sing model ngeten iki. Model memang dia ditugasi mendidik masyarakat. Nasihan kang memberi nasihat lahum maring ibad. Lah nek sampean wis nemu ngeten iki, faman wajadat tabib. Niki lak guru niku derajate sami kalih dokter. Sampai tengene kitab Ta'limul Mutalim dipun dawuhaken guru kalih dokter niku setingkat ing dalem kudu dinut. Lah nek wong kok ora manut dokter, gak manut guru, niku omongane dokter omongane guru gak ana gunane. Wis to, dokter spesialis sanggih ripek. Lah kuliah teng Australia, kuliah teng Jerman, ngobati sampean kok sampean gak manut, ora mandi. Iya to? Apa meneh terus diobati dokter terus diskusi dhisik. Anu dok ini kok sehari 3 kali 1 tablet ini maksudnya apa? Masa enggak boleh sehari 5 kali sekaligus? Lho. Ini diskusi sih lah sekeng weteng mumbut-mumbut. Sing penting iki ana resep gunen. Itu sikap sama terhadap dokter begitu itu maka sampean selamat. Begitu pula terhadap ulama sing arif ngene niku wau. Lek dawuh napa-napa niku sampean mboten usah diskusi. Karena apa? Beliau sendiri itu seringkali gak pakai pertimbangan otak. Apa sing kerentek ning ati pengin didhawuhno murid, eh didhawuhne blek wae mawon. Ngoten. Mulane faman wajada tabiba. Faman monggo ta sapa ku wajada nemu sapa man atabiba ing dokter. Ya fardhu lazim. Monggo netepana sapa man ing tabib mau. Lek kowe wis nemu dokter sing mbok anggap canggih, nyatanya ada perubahan peningkatan kesehatanmu, ya cuma oleh dokter dia lah. Iku lho tetep ana wis nek kontrol apa-apa wis ono ae. Fa huwa allazi yukhlisuhu min maradihi. Ya dokter seperti itulah nanti yang akan melepaskan murid, melepaskan pasien dari penyakitnya. Wa yunajjihi minal halaki allazi huwa fi sajadihi. Dan dokter seperti itulah yang akan menyelamatkan dia dari kerusakan lebih lanjut yang akan memperparah penyakitnya. Nemu nemu ni khusus wis ora usah ngalih-ngalih dokter-dokter liya-liya. Lek perlu upama pas ngadoh nemu dokter liya neh, konsultasi dulu kepada dokter lama supaya dokter ini memberi rujukan. Anu Pak, Pak dokter baru, ini pasien saya ketika di Blitar itu dulu pertumbuhannya begini, pernah sakit ini, jantungnya begini. Nah, tolonglah sekarang saya sudah dinas di Jakarta, sama yang ngurusi. Harus begitu. Sama nabi mursyid tengriki plok-plok-plok terus nemu mursyid tanya, harus ada konsultasi dengan mursyid lama.